Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sungguh membaca Al-Quran Al-Karim serta menghafalnya dan mentadabburi Al-Quran, memahami makna-maknanya adalah sesuatu yang disyariatkan dan dituntut dari seorang muslim. Dan disyariatkannya perkara-perkara tersebut sebenarnya di setiap waktu, tidak terkhusus pada suatu waktu tertentu. Dan perkara-perkara tadi termasuk taqarrub yang paling mulia, yang paling agung dan paling bermanfaat. Namun ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mentadabburinya, memahami maknanya, semakin bertambah besar pahalanya pada sebagian waktu yang mulia seperti pada bulan Ramadan, di mana pada kesempatan yang telah lalu sudah kita jelaskan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang berkaitan erat dengan Al-Quran, di mana Al-Quran turun secara utuh dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan, turun secara keseluruhan. Yang ini adalah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat yang ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, selain turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadhan, demikian pula mulainya turun wahyu, mulainya turun Al-Quran yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai yang kelima, itu pun pada bulan Ramadhan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, yaitu menyendiri untuk beribadah, untuk merenungi tentang penciptaan alam, merenungi tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadhan di Gua Hira. Maka Ramadhan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izzah dari Allahul Ma'um, demikian pula sekaligus awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedikit demi sedikit dan bertahap. Maka pada bulan Ramadan yang dibimbing oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau, beliau memperpanjang bacaan beliau, terutama pada saat sholat malam, sholat tarawih, yang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwasannya pernah Hudzaifah radhiyallahu anhu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Maka beliau pun membaca Al-Baqarah sampai selesai, kemudian membaca An-Nisa sampai selesai, kemudian juga membaca Ali Imran, yang pada bacaan beliau setiap kali membaca ayat yang di situ ada perkara-perkara yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah, dari perkara-perkara yang menakutkan tersebut, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan tidaklah melewati suatu ayat yang di situ ada penyebutan tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah, limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, kecuali beliau berhenti dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan berupa karunia dan rahmat tadi. Maka inilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan membaca ayat-ayat dan salat-salat yang panjang, ya. Dan tidak hanya sampai di situ, beliau mentadabburi apa yang dibaca oleh beliau, dan setiap kali ada ayat yang terdapat padanya ancaman, beliau meminta perlindungan. Dan ketika melewati ayat yang ada padanya janji dari Allah berupa rahmat dan kasih sayang bagi kaum mukminin, maka beliau pun meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an, dan ketika mendengarkan Al-Qur'an, dan ketika dengan khusyuk membaca ataupun mendengar Al-Qur'an, dan menangis ketika membaca atau mendengar Al-Qur'an, dan bagaimana beliau membaguskan bacaan beliau, membaguskan suaranya, maka ini adalah petunjuk yang terbaik, petunjuk yang seharusnya dimengerti oleh setiap muslim, supaya mereka, yaitu kaum muslimin, bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana beliau membaca atau mendengarkan Al-Qur'an, bagaimana khusyuknya beliau, bagaimana beliau memperbaiki, memperbagus suaranya, memperbagus bacaannya dengan sebagus-bagusnya. Ini patut untuk kita contoh, patut untuk kita tiru, apalagi pada bulan yang berbarokah ini, bulan Ramadan. Sangat penting untuk kita mengetahuinya, sangat penting untuk kita bisa mengamalkan adab-adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca atau mendengarkan Al-Qur'an. Maka kita akan menjelaskan bagaimana petunjuk beliau dalam perkara ini, membaca atau mendengarkan Al-Qur'an atau menghafalkannya, di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Beliau menyampaikan bahwasannya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu hizb. Hizb itu bagian dari Al-Qur'an. Ditetapkan sejumlah bagian tertentu yang harus dibaca setiap harinya. Dan ini yang beliau lakukan. Ditetapkan suatu bagian dari Al-Qur'an sekian banyak atau sekian lembar atau sekian ayat atau sekian surat harus dibaca dari Al-Qur'an, dan beliau tidak meluputkannya sama sekali. Mesti dibaca pada setiap harinya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita juga memiliki suatu hizab yang seperti ini, bagian dari Al-Qur'an yang kita jadikan target setiap harinya kita akan membaca sejumlah tertentu dari Al-Quran, ya, setengah juz kah itu, atau lebih dari itu, atau bahkan mungkin kurang, ya, misalnya 2 halaman saja atau 3 halaman, namun setiap harinya, ya, memiliki target, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan dahulu beliau membacanya secara tartil, tidak membacanya dengan buru-buru dan cepat, namun membacanya dengan jelas, kata per kata. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong bacaannya pada setiap ayat. Jadi ketika pada akhir ayat, beliau berhenti di sana, tidak menyambung kepada ayat yang setelahnya. Demikian pula beliau membaca panjang pada huruf-huruf mad, ya, seperti dalam bacaan Ar-Rahman, ya, dimadkan, dipanjangkan mimnya Ar-Rahim, demikian pula dipanjangkan ha-nya, ya. Huruf-huruf mad dibaca sebagaimana mestinya, diberikan haknya untuk dibaca panjang. Dan dahulu Rasulullah SAW beristi'azah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk pada setiap awal bacaan beliau. Beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau pada sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan juga oleh sebagian yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftihi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari syaitan yang terkutuk, ya, dari bisikannya, dari hembusannya, dan dari tiupan nafasnya. Ya. Ini salah satu bentuk ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihasankan oleh sebagian ulama. Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftih. Maka beliau membaca ta'awud ini sebelum membaca Al-Quran. Dan dahulu Rasulullah SAW juga senang untuk membaca atau mendengarkan bacaan dari yang selain beliau, meminta kepada sebagian para sahabat untuk membacakan kepada beliau Al-Quran, seperti Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud dan beliau khusyuk dalam mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut sampai-sampai beliau menangis dikarenakan bacaan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca pada setiap keadaan. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ini semua diperbolehkan. Ya. Yang walaupun tentu saja yang lebih sempurna seseorang membacanya, ya, dengan tenang, dengan duduk, ya, kemudian menghadap arah kiblat. Namun pada asalnya, pada setiap keadaan, pada setiap waktu boleh seseorang untuk membacanya, kecuali ketika dia berada di dalam WC, dalam kamar mandi, ya, dalam di tempat-tempat yang kotor seperti ini, maka jangan membaca Al-Quran. Dan beliau membacanya baik dalam keadaan sudah berwudu ataupun dalam keadaan berhadas, ya, dilakukan pada keadaan sudah berwudu ataupun berhadas, kecuali pada saat junub, maka beliau tidak membacanya. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan dinadakan, dilakukan, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Ahmad, dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya beliau melakukan tarjih kadang-kadang pada sewaktu-waktu beliau melakukan tarjiah. Ya, apa itu tarjiah? Tarjiah yaitu menggelombangkan suara, ya, menggetarkan suara di kerongkongan, sebagaimana yang kita dengar dari sebagian qurra, ya, digetarkan suaranya di kerongkongan untuk memperindah bacaan suara, bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Beliau membaca pada Yaumul Fath, pada hari Fathu Mekkah, surat Al-Fath, dan membaca dengan tarjih, dengan menggetarkan suara tadi. Beliau membaca ayat Inna fatahna laka fathan mubina. Ya. Dan Abdullah ibn Mughaffal menukilkan, menghikayatkan bagaimana tarjihnya beliau. Itu dengan menggelombangkannya 3 kali. Kira-kira seperti itu. Namun diperbaiki, diperbagus oleh beliau, diindahkan. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Ya. Maksudnya beliau melakukan tarjih ketika pada hari Fathu Mekkah. Dan apabila kita mau menjamaknya dengan hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud serta Ibnu Majah, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dan juga sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak melakukan mendendangkan Al-Qur'an. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sawti yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan seorang nabi yang bagus suaranya, kemudian nabi tersebut mendendangkan Al-Qur'an, melakukan Al-Qur'an, membacanya dengan indah, ya, dengan bernada. Ini yang seharusnya menadakan Al-Qur'an dan melakukan Al-Qur'an. Ya. Ini yang seharusnya bisa menyentuh jiwa seorang mukmin, ya, bukan dengan tendangan nasyid, tendangan lagu-lagu, ya, tersentuh dengan lagu-lagu tersebut namun tidak tersentuh dengan Al-Qur'an. Mendendangkan lagu-lagu namun jarang mendendangkan Al-Qur'an. Ini bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan Al-Qur'an, memperindah bacaan Al-Qur'an, menadakannya. Ya. Maka dengan menggabungkan hadis ini, hadis-hadis yang kita sebutkan terakhir ini 3 hadis, bahwasanya disyariatkan untuk memperbagus bacaan Al-Qur'an, memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an, dengan hadis yang pertama, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tarjih ketika pada hari Fathu Mekkah, pada saat membaca surat Al-Fath, maka kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul ingin melakukan tarjih tersebut. Bukan sebagaimana perkataan sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bergelombang ketika membaca Al-Qur'an, bergetar suaranya ketika membaca Al-Qur'an? Bukan karena beliau ingin melakukannya, namun dikarenakan unta beliau, ya, yang kemudian berjalan naik turun sehingga beliau, ya, mau tidak mau karena membaca di atas unta, akhirnya suara beliau bergetar. Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan yang seperti ini keliru. Ya. Pendapat yang seperti ini keliru, ya. Kenapa? Karena 3 hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya memperbaiki bacaan, memperbagus bacaan di dalam membaca Al-Qur'an, memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'an adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, maka ini maksud dengan tarjih yaitu memperbagus suara dengan menggelombangkan suara tadi, ya, menggetarkannya di kerongkongan, di tenggorokan. Ya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkannya dan menghikayatkannya, maksudnya beliau melakukan hal tersebut. Ya. Kalau memang itu terjadi hanya karena yaitu goncangan unta, maka tidak mungkin Abdullah bin Mughaffal meriwayatkannya dan menyampaikannya kepada umat. Apa manfaatnya? Ya. Ketika menyampaikan yang seperti itu, bosin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan tarjih di dalam bacaan, namun tarjihnya bukan karena keinginan beliau, cuma dikarenakan goncangan unta ketika berjalan. Ya. Tidak ada manfaatnya dinukilkan yang seperti itu. Ya. Namun, kenapa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkannya? Dikarenakan beliau tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan sengaja, melakukannya karena ingin memperbagus bacaan Al-Quran beliau, ya. Maka diriwayatkan dan dinukilkan oleh Abdullah bin Mughaffal supaya umat ini tahu bagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, yaitu memperbagus bacaan tadi. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mendengarkan bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Dalam keadaan Abu Musa Al-Asy'ari tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendengarkan bacaannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkara tersebut kepada Abu Musa Al-Asy'ari keesokan harinya, Abu Musa mengatakan, "Lau kuntu a'lamu annaka tasma'uhu lahabbartuhu laka tahbira." Ya. Kalau seandainya aku tahu bahwasanya engkau sedang mendengarkan bacaanku wahai Rasulullah, aku akan memperindah, memperbagus lagi, ya, bacaanku semampuku. Yang sebenarnya bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, ya, sudah bagus, sudah baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan tentang Abu Musa Al-Asy'ari, ya, "Laqad utita mizmaran min mazamari Ali Daud." Ya. Sungguh engkau telah diberikan seruling sebagaimana seruling-serulingnya Daud alaihi salam. Itu bacaan yang bagus sebagaimana bacaannya Daud ketika membaca kitab suci beliau. Ya. Suaranya bagus, suaranya menyerupai suaranya Nabi Dawud alaihissalam dari sisi keindahannya. Nah, kalau saja Abu Musa Al-Asy'ari tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang mendengarkan bacaan beliau, akan lebih diperbagus lagi semampu beliau, ya. Dan beliau tidak mengingkarinya. Jadi apa, memang disunnahkan untuk memperbaiki bacaan, memperbagus bacaan, memperindah bacaan semampu kita. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdul Jabbar Ibn Al-Warad, dia berkata, "Sami'tu Abi Mulaikah Ibn Abi Mulaikah yaqul." Aku mendengarkan Ibn Abi Mulaikah berkata, "Qala Abdullah Ibn Abi Zaid," telah berkata Abdullah Ibn Abi Zaid, "Marra bina Abu Lubabata fatabba'nahu hatta daqala baytahu." Abu Lubabah radhiyallahu anhu melewati kami, maka kami mengikutinya sampai masuk ke dalam rumahnya. Fa idza rajulun rasul hay'ah, maka kami mendapati bahwasanya Abu Lubabah adalah seorang yang, ya, lusuh penampilannya. Bukan sengaja lusuh, namun memang karena kehidupan para sahabat yang memang zuhud terhadap kehidupan dunia ini, kenikmatan duniawi, ya. Maka seperti itu penampilan beliau Abu Lubabah radhiyallahu anhu, dikarenakan kekurangan yang ada pada beliau, ya, dari sisi ma'isyahnya, ya, dikarenakan zuhudnya beliau terhadap kehidupan dunia, maka seperti ini keadaan beliau. Qala fa sami'tuhu yaqul, maka aku mendengarkannya berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran, tidak mendendangkan Al-Quran, ya, itu dalam memperindah bacaan Al-Qurannya. Maka perawi dari hadis ini yaitu Abdul Jabbar bin Al-Warad mengatakan, fakultu li ibni Abi Mulaika. Aku berkata kepada ibni Abi Mulaika, ya Aba Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasan as-sawti? Wahai Abu Muhammad, panggilan ibnu Abu Mulaika, bagaimana pendapatmu kalau seseorang memang tidak bagus suaranya? Ya, kalau orang yang bagus suaranya, mudah baginya untuk bertahoni, melakukan dan mendendangkan Al-Quran. Ini orang yang tidak bagus suaranya, tidak berbakat, dan juga memang dari asalnya, ya, suaranya yang keluar ya seperti itu, tidak enak didengar atau kurang enak didengar. Ya. Maka apa? Maka dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaika, yuhassin humastata. Hendaknya dia memperbagus semampu dia. Memperbagus semampu dia. Jadi walaupun misalnya katakanlah seorang mengatakan suara saya tidak bagus, ya, suara saya tidak sebagaimana suaranya para qari, ya, yang baik suaranya, atau tidak sebagaimana suara teman saya ini yang lebih bagus suaranya, ya, tetap jangan dia berkecil hati. Tetap dia berusaha untuk memperbaiki, memperbagus bacaannya dalam Al-Quran, suaranya dalam Al-Quran, semampu dia. Oleh karena itu, ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita yang memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan suara yang bagus, ya, jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan suara terbagusnya, suara terbaiknya di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Keluarkan kemampuan terbaiknya, ya, ketika membaca Al-Qur'an, dan memang Al-Qur'an adalah kalam, perkataan yang paling berhak untuk kita memperindahnya, memperbagusnya dengan suara kita. Ya. Adapun seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan suara yang pas-pasan atau kurang bagus, ya, tetap dia berusaha semampunya untuk membaca Al-Qur'an, ya, paling tidak dengan tajwid yang benar walaupun nadanya kurang baik, ya. Itu pun sudah akan menjadikan apa yang dibacanya enak didengar ketika sudah baik tajwidnya, ketika sudah benar sesuai dengan kaedah yang ditetapkan oleh para ulama. Namun ikhwani fi dzillah rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama juga mentahdir, memberikan peringatan dari sikap takalluf, berlebih-lebihan dalam menadakan Al-Quran. Seperti dengan menggelombangkan suaranya, ya, sampai nada yang tinggi kemudian turun ke nada yang rendah, dan yaitu apa, mengulang-ulanginya, ya, terlalu menggelombangkan, terlalu banyak gelombangnya, terlalu naik turun nadanya, maka ini juga berlebihan, takalluf. Atau membaca Al-Quran dengan irama-irama tertentu yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti mempelajari musik. Ini juga diperingatkan oleh para ulama. Baca sesuai dengan keadaan yang alami saja, ya. Sesuai dengan kemampuan dia, tidak perlu kemudian terlalu dipelajari, terlalu di, ya, rancang sedemikian rupa terlebih dahulu sebelum mengucapkannya, ya, kemudian terlalu naik turun, ya, terlalu banyak gelombang, ini pun tidak tepat. Takalluf, berlebihan, ya. Maka hendaknya kita menempuh jalan tengah, kita perbaiki bacaan kita semampu kita, ya. Jangan kita berkecil hati, jangan kemudian juga orang yang bagus suaranya, ya, pelit dalam mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya dalam baca Al-Quran, jangan pula terlalu berlebihan. Tempuh jalan tengah. Inilah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana fi dirahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi.